Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqadih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhtasatuha fa inna kullu mursabitah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para ikhwatin azani wa jazakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada kaidah yang kedua di antara kaidah dalam memahami asma sifat. Yang pertama kemarin dulu adalah bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah bersifat tauqifiyah, bahwa Ahlus Sunnah mereka tidaklah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali yang telah ditetapkan olehnya dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menetapkan dan tidak menafikan kecuali berdasar Al-Kitab wa Sunnah. Kedua, bahwa apa yang telah Allah sifatkan kepada dirinya atau yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallam terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak ala zahirihi, maknanya adalah ditetapkan sesuai dengan makna zahirnya. Adapun tentang hakikatnya atau kaifiahnya itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang ketiga, salisan. Yang ketiga, as-salafu yusbituna sifati itsbatan bila tamtsil fala yumassilunaha bi sifatil mahluqin li anna Allah laysa kamitsli syai'un wala kuf'alahu. Ada yang baca kuf'a, ada yang baca kaf'a. Masdarnya memang ada dua bunyi. Kalau yang pakai kitab bisa dibaca kaf'a atau kuf'a. Asalnya kaf'an atau kuf'an. Wala kuf'alahu wala niddalahu wala samiyalahu. Wali anna tamsila sifati wa tashbihaha bi sifat mahluqin iddi'a'un li ma'rifati kayfiyatiha. Wa kayfiyatuha majhulatun lana. Mislu kaifiyati dzati dan seterusnya, karena panjang. Kita artikan satu kalimat demi kalimat. Salisan yang ketiga adalah as-salaf, bahwa as-salaf ahlu sunnati wal jamaah yusbiduna sifati, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal isbatan bila tamsil, dengan isbat menetapkannya tanpa tamsil, tanpa membuat persamaan-persamaan, tanpa membuat gambaran-gambaran untuk menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yumassilunaha, maka mereka ahlussunnah la yumassilunaha, tidaklah menyamakannya, menyerupakannya sifat-sifat Allah tersebut bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluknya. Li'anna Allah, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, karena Allah Azza wa Jal tidak satupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi kafnya, ada yang mengartikan ziyadah ya sebagai tambahan kata, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah sebagai taukid. Wala kuf'alahu, dan tidak ada satupun yang menandinginya. Wala niddalahu, dan tidak satupun yang menyamainya, miriplah. Wala samiyalahu, dan tidak pula ada satupun yang menyamainya. Jadi kalimat kuf'alah, nidda, la samiyah itu makna bahasa kita sama. Ya. Tidak ada satupun yang menyamainya, yang menyerupainya. Kita potong saja dulu karena panjang kalimatnya. Jadi yang ketiga, as-salaf, bahwa kaum salaf ahlus sunnati wal jamaah, mereka-mereka terkait dengan sifat Allah menetapkannya, menetapkan sifat-sifat tersebut bila tamsil, tanpa harus tamsil, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Di sini ada tambahan kalimat isbat bila tamsil, ya. Menetapkannya tidak sampai kepada tingkat tamsil. Tamsil itu apa? Menyerupakan, menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Sebab isbat, isbat itu ada ya, isbat ma'atamsil wa tashbih, atau isbat bila tamsil wala tashbih. Kalau musyabbihin, kaum musyabbihin, orang-orang yang menyerupakan Allah atau sifat Allah dengan sifat makhluknya, mereka isbat tapi ma'a tamtsil aw tasybih, menetapkan sifat Allah tapi disertai dengan adanya tamtsil dan tasybih. Tamtsil itu menyamakan, tasybih itu menyerupakan. Bahasa kita mirip. Jadi kalau Ahlussunnah isbat bila tamsil, kalau musyabihin isbat ma'a tamsil. Bisa membedakan enggak, Pak? Kalau musyabihin, dari kata syabbaha yushabbihu, maknanya bahasa kita adalah menyerupakan. Muhammad syibhu Ali, Muhammad serupa atau mirip dengan Ali. Musyabbih sifail, orang yang menyerupakan. Kaum musyabbihin adalah orang-orang yang menyerupakan, menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini musyabbihin. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Fauzan dalam syarah beliau terhadap akidah Al-Wasthiyah, bahwa kaum musyabihin adalah alladzina ghalaw, mereka-mereka orang-orang yang hulu wil isbat, berlebihan di dalam isbat, menetapkan sifat-sifat Allah sampai kepada tingkatan tasbih atau tamsil. Sampai kepada tingkatan tasbih atau tamsil. Tasbih itu menyerupakan atau tamsil menyamakan. Contoh tasbih, turunnya Allah ya mirip dengan turunnya apalah dari atas ke bawah pesawat masalah. Itu tasbih. Tan Allah seperti tan kita, itu tasbih atau tamsil. Ini musyabihin. Ahlu sunnah mengharamkannya. Ahlu sunnah menetapkan tapi tanpa tamsil. Seperti yang sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya. Bahwa mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah tanpa tamsil. Bagaimana dalam memahaminya kita memahami sifat-sifat itu sesuai dengan makna zahirnya ataupun makna hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum indal Arab. Ma'lumul makna indal Arab. Istiwa itu ma'lum artinya. Wal kaifatul adabun, kalau bertanya bagaimana istiwanya Allah, tidak ada satu pun yang tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal kaif majhul. Wal iman bil wajib, beriman dengan istiwanya Allah di atas harus ada wajib. Sebab Quran menjelaskan demikian. Wasu'al an bid'ah, bertanya tentang istiwanya Allah bagaimana, itu adalah bid'ah. Jadi isbat bila tamsil. Ini ahlu sunnah. Falimassilunaha maka mereka ahlu sunnah layumassilunaha. Tidaklah menyerupakannya, menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Walaupun ada kesamaan nama, ya Pak, kesamaan nama sebutan. Contoh, Allah punya sifat rahmat, kasih sayang. Manusia juga punya sifat rahmah, kasih sayang. Sama-sama punya sifat kasih sayang. Tapi dengan menetapkan sifat itu tidak berarti menyamakan. Kecuali apabila kita punya anggapan, keyakinan memang sama. Sifat rahmat Allah dengan sifat rahmat makhluknya. Nah itu namanya tasbih. Ahlu sunnah tidak demikian. Menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Menetapkan sifat ilm. Menetapkan sifat iradah. Di mana manusia punya rahmah, punya irodah, ya, punya ilmu. Tetapi ahlu sunnah tidak menyamakannya. Tidak menyamakannya. Nah, di sini Pak, yang sering kadang-kadang jadi syubhat, ya, orang-orang yang tidak paham salaf, seperti kaum Asy'ariyah, ya, atau orang yang berpaham Asy'ariyah, atau yang semisalnya, ya, ketika mereka mendengar kalimat Allah itu punya sifat apa? Sifat nuzul, turun. Kebanyakan yang mereka tolak itu sifat-sifat fi'liyah, sifat khabariyah. Allah turun ke langit dunia. Allah punya ta'an. Punya ta'an. Kalau mendengar kalimat itu langsung itu tasbih. Itu tasbih. Sebab apa yang punya ta'an? Manusia. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti itu namanya tasbih. Nah, ini mereka apa? Yang ditangkap oleh mereka yang tidak paham manhaj salaf. Ya. Yang tidak paham, tidak dalam manhaj salaf. Nah, bagaimana as-salaf? Kalaupun as-salaf menetapkan Allah punya sifat yad, punya tangan. Tetapi as-salaf tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Adanya kesamaan tidak berarti tasbih. Nah, ini sering kita ulang-ulang sebab ini sering jadi syubhat. Ya, sering jadi syubhat. kaidah dari para ulama, al-isyrak fil asma la yalzam atau la yuzim al-itifak fil musammayat. Al-isyrak fil asma, adanya kesamaan dalam hal nama-nama tidak mengharuskan samanya dengan yang diberi nama. Kita menetapkan Allah punya sifat rahmah. Kita menetapkan seorang ibu punya sifat rahmah. Dengan kita menetapkan sama-sama punya sifat rahmah bagi Allah dan bagi seorang ibu, tidak mengharuskan adanya kesamaan yang diberi sifat itu tadi. Itu Allah dan ibu masalah. Tidak mengharuskan. Sebab Allah, kita memberikan batasan, sebab Allah laisa ka mithli syai'un, Allah tidak satupun yang menyamainya. Karena otomatis sifat rahmatnya ya harus dibedakan, tidak satupun yang menyamainya pula. Ya mesti harus seperti itu. Gimana Pak? Paham ya? Insyaallah. Jadi maka mereka lusunah layu masyibunaha tidaklah menyamakannya, menyamakan sifat-sifat Allah bisifatil makhlukin dengan sifat-sifat makhluknya. Banyak airnya Pak. Liyallaha laysa ka misli syai'un, sebab Allah laysa ka misli syai'un, tidak satupun yang menyamainya. Ya. Wala kuf'alahu wala niddalahu wala samialu, dan tidak satupun yang menyerupainya, yang menandinginya, tidak satupun. Ya, ini sudah kita yakini lah insya Allah, bahwa Allah tidak satupun yang menyamainya. Wala in wali anna tamsila sifat, sebab menyamakan, menyerupakan sifat-sifat. Wadashbihwa, dan menyerupakannya bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluknya. Seorang, karena apa? Karena tamsila sifat wadashbihwa bisifatil makhlukin, sebab menyamakan dan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, itu sama dengan iddia'un lima'rifati kaifiyatiha, berarti sama dengan mengklaim, ya, bahwa dia telah mengetahui kaifiyahnya, ketentuan sifat Allah itu bagaimana. Padahal wa kaifiyatuha majhulah, padahal kaifiyahnya, kaifiyah sifat Allah, ketentuan-ketentuan bagaimana sifat Allah itu majhulah lana, tidak ada satupun yang tahu bagi kita. Majhulah lana, tidaklah diketahui bagi kita semuanya. Mislu kaifiyat zat, seperti tentang zat Allah, tidak satupun yang tahu dari kita. Zatnya Allah kayak apa, enggak ada yang tahu. Oleh karenanya maka sifatnya pun kita sama, enggak ada yang tahu. Allah tidak menjelaskan tentang kaifiyat zat, tidak menjelaskan tentang kaifiyat sifat, Rasul pun tidak menjelaskannya, ya kita otomatis tidak ada yang tahu. Maka kalau demikian, kita tidaklah diperbolehkan untuk mengkaifiyah, menentukan sifat Allah begini, begini, begini. Menetapkan sebutannya, kita wajib berdasar kitab sunnah. Allah punya sifat ilm, punya sifat rahmah, punya sifat kudroh, dan seterusnya. Sama basar kalam, dan seterusnya. Kita wajib menetapkannya. Tapi kaifiyatul kalam, bagaimana berbicara ya Allah? Kaifiyatul nuzul, bagaimana turunnya Allah? Kaifiyatul istiwa, bagaimana istiwanya Allah? Ahlu sunnah tidak menetapkannya. Sebab Quran tidak menetapkan kaifiyahnya, hadis pun tidak menetapkan kaifiyahnya. Karena ahlu sunnah ikut kitab wasunnah dalam perkara ini, ialah yang disebut tauqifiyah, seperti yang kemarin kita sampaikan. Ya. Nah kalau kita menyerupakan sifat Allah, berarti kita sebenarnya mengaku tahu tentang apa-apa, tentang zat Allah, kaifiyatul zat. Padahal dua-duanya kita tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita sampai ke tingkat menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, berarti kita sebenarnya mengklaim ngaku-ngaku tahu tentang ketentuan kaifiyah sifat Allah. Turunnya Allah begini, tangan Allah begini, ya, istimewanya Allah begini. Padahal itu tidak tahu sama sekali. Karena maka kita tidaklah sampai ke tingkatan tamsil atau tasybih. Ya. Ilma bi kaifiyati sifat, sebab mengetahui. Li'anal ilma, sebab mengetahui kaifiyati sifat, tentang kaifiyatu sifat, tentang sifat Allah begini dan begitu, tentang ketentuan-ketentuan sifat Allah, kaifiyah bahasa kita apa? Ya, menetapkan ketentuan-ketentuan sifat Allah, itu saja. Kaifiyah kan menetapkan begini dan begitu. Li'anal ilma, sebab mengetahui bi kaifiyati sifat, tentang ketentuan sifat Allah begini dan begitu, itu yastalzam al-ilma bi kaifiyatil masuf. Yastalzam al-ilma bi kaifiyatil masuf. Itu mengharuskan mengetahuinya kepada kaifiyatil masuf, ketentuan sifat-sifat yang disifati. Itu Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi kalau kita mengklaim mengaku-ngaku tahu tentang sifat Allah, tangannya bagaimana, turunnya Allah bagaimana, berarti itu sama dengan mengklaim atau mengharuskan dia mengaku-ngaku mengetahui tentang apa? Tentang yang disifati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin. Wallahu taala la ya'lam. Wallahu ta'ala la yu'lam kayfiyatu dhati illa huwa. Wallahu ta'ala la ya'lamu kayfiyat dhatihi illa huwa. Membacanya. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala la ya'lamu. La ya'lamu, tidak ada satupun yang tahu kayfiyat dhatihi, tentang ketentuan zatnya. Illa huwa, melainkan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang zat Allah tidak satupun yang tahu. Tidak semua yang tahu kecuali Allah SWT. Nah, katanya kaifiyatu sifat, ya sama, tidak ada yang tahu. Ketentuan-ketentuan sifatnya, ya tidak ada yang tahu. Sebab sifat mengikuti kepada zat. Ya, sifat mengikuti kepada zatnya. Sifat itu mengikuti kepada zatnya. Makanya dikatakan wal kalam fi sifat, dan berbicara membahas tentang sifat, far'un 'anil kalam fi zat, adalah merupakan cabang pembahasan daripada zat. Berarti kalau kita bicara tentang kala, apa tentang zat, menetapkan zat ini begitu dan begitu, sama dengan kita telah mengklaim tahu tentang sifat Allah begini dan begitu. Atau sebaliknya, kita mengaku-aku tahu sifat Allah begini dan begitu, berarti dengan secara tidak langsung kita telah mendakwakan diri tahu tentang zat Allah begini dan begitu. Karena tidak mungkin. Ya. Jadi kalau demikian, karena dalil kitab sunnah tidak menjelaskan kaifiyatus sifah, kita tidak menetapkan kaifiyatus sifah. Kalau kita ngaku, kau ngaku, aku tahu kaifiyatus sifah, sebenarnya kita ngaku kaifiyatus zat. Dua-duanya tidak mungkin. Sebab Quran hadis tidak ada satupun yang menjelaskannya. Fakadzalika lahu sifatun la tushbihu as-sifati. Laisa kamitsli'un wa sami basir. Ai la yushbihu ahadun la fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Fakadzalika, maka demikian pula, lahu sifatun, Allah itu adalah memiliki sifat-sifat. La tushbihu sifat, yang tidaklah menyerupai kepada sifat-sifat yang lain, sifat-sifat makhluknya. Maka Allah telah berfirman, laisa kamitsli syai'un, tidaklah satupun yang semisal, serupa, sepadan dengan Allah. Wa as-sami'ul basir, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, sudah berulang kita sampaikan dalil ini menjadi kaidah. kaidah bahwa satu sifat Allah itu tidak satupun yang menyamainya. Ya. As-Sami al-Basir ini adalah untuk menetapkan bahwa Allah itu punya sifat. Allah Ta'ala punya sifat. Berarti sifat Allah tidak satupun yang menyamainya. Karena maka diartikan ayat maksudnya la yushbihu ahadun. Tidak satupun yang menyerupai Allah. La fi zatihi tidak pula pada zatnya, wala fi sifati tidak pula pada sifat-sifatnya, wala fi afali tidak pula pada perbuatannya. Zat, sifat dan afal perbuatan tidak ada satupun dari makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Atau balik sama saja ya. Bahwa dalam hal zat Allah, sifatnya, perbuatannya tidak satupun yang apa namanya menyamainya dari makhluk-makhluknya. Ini insyaallah perkara yang sudah jelas, sudah sering disampaikan. Jadi zat Allah tidak satupun yang menyamainya, sifatnya tidak satupun yang menyamainya, afalnya dalam hal perbuatannya juga demikian, tidak satupun yang menyamainya. Afal seperti terkait dengan apa sifat-sifat fi'liyah. Ya. Kalau zat jelas terkait dengan adalah zat Allah, sifat terkait dengan sifat-sifatnya. Af'al berarti lebih khusus terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Di mana sifat Allah ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah di antaranya. Sifat fi'liyah, sifat-sifat Allah yang menunjukkan perbuatannya. Seperti mencipta, kemudian istawa, kemudian ja'a, kemudian yanzil, turun. Itu termasuk sifat-sifat fi'liyah Allah SWT. Dan sifat yang lain. Semuanya tidak satupun yang menyamainya. Sudah dibatasi dengan ayat, laisa kamitsli syai'un. Ya, ini sudah jelas. Kemudian, fayajibul iman bima wasallahu bi nafsah. Maka wajiblah beriman dengan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Li'annahu la ahad a'lam minallahi billah. Sebab tidaklah satupun yang lebih mengetahui dari Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mana apa adanya, li'annahu sebab la ahad tidak ada satupun a'lam yang lebih tahu minallah billah. Tidak ada yang lebih tahu dari Allah billahi terhadap Allah. Jadi tidak ada satupun yang tahu tentang Allah. Tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Quran berbicaranya sebatas seperti yang sudah kita sampaikan. Dan bicara istawa berhenti istawa. Bicara yad berhenti pada yad, tidak lebih. Ketika apalagi ja'a atau sifat-sifat yang lain, Allah telah menetapkan demikian. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Karena kita harus menerima begitu saja yang Allah telah tetapkan. Begitulah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita kemarin telah sampaikan bahwa tentang asma sifat bersifat tauqifiyah. Sebab yang lebih tahu tentang Allah hanya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala berfirman, antum a'lamu billah, apakah kalian itu yang lebih tahu ataukah Allah Azza wa Jalla? Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 140. Jelas, kita enggak ada yang tahu. Fa ya'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Maka dia Allah a'lam bi nafsihi, yang lebih tahu tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan juga yang lebih tahu tentang yang lain. Karena ketika kita bicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, ya kita tidak bisa kecuali harus kembali kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulnya SAW. Itulah yang disebut tauqifiyah. Kaidah yang dulu kita pernah menyampaikan bahwa untuk kita bisa mensifati sesuatu, kan harus melihat langsung. Itu yang pertama. Kedua, melihat yang sama. Ketiga adalah melalui khabar terpercaya. Itu saja. Wa kaifiyatu syai', kata Syekh Muhammad bin Sulaiman dan para ulama lain, samalah. Untuk mengkaifiyah sesuatu, menetapkan suatu sifat tertentu pada apa saja, ya, pada apa saja, untuk siapa saja. Pertama harus melihat langsung. Kalau tidak, melihat yang sama. Kalau tidak, melihat khabar terpercaya. Ya. Kaitannya dengan Allah SWT yang pernah melihat langsung kepada Allah, tidak ada. Maka melihat jalan ini tidak bisa. Ya. Satu-satunya kembali kepada Allah. Kemudian melihat yang sama dengan Allah, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jalan kedua tidak mungkin. Jalan ketiga satu-satunya adalah mulai khabar yang terpercaya. Khabar terpercaya, kitab sunnah ketika bicara tentang Allah seperti yang sebagian kita sampaikan. Yaitu tauqifiyah. Quran sunnah hanya seperti itu. Ya kita terima seperti itu. Tidak lebih. La yatajawazu al-kitab wal hadis. Al-Quran wal hadis, kata Imam Ahmad. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan tidak boleh melampaui hadis. Tapi berhenti pada dalil. Itu yang berulang-ulang kita sebutkan bersifat tauqifiyah. Ya, supaya kita paham. Kemudian, jadi seorang, fa'alam binafsi wa bighairihi, maka dia Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan yang lebih tahu tentang yang lain. Kama yajibu al-iman bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wajib kita beriman dengan sifat-sifat yang telah Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la'ad bi'adallahi alam billah, sebab tidaklah satu pun setelah Allah yang lebih tahu tentang Allah min Rasulillah, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala biqallahu fi haqqi, ya Allah telah berfirman tentang haknya, hak Nabi. Seulang, karena tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melainkan Rasulullah SAW. Ya. Maka dari manusia yang lebih tahu tentang Allah cuma Rasulnya SAW. Ya Allah telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan ia Muhammad tidaklah berbicara berdasar kepada hawa nafsunya saja, melainkan yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Surah Najm ayat 34. Kalau begitu, terkedengan sifat Allah, kembalinya kepada dua saja, Alkitab wassunnah. Ya. Fayulzam kullu mukallaf ayyumina bima wasallahu bi nafsah aw wasallahu bi rasuluhu sallam yunazzihu rabbahu jalla wa ala min an tushbiha sifatahu sifatal khalqi. Fayulzam, maka diharuskan, ya, kullu mukallaf, setiap mukallaf, setiap muslim, ayyumina, untuk beriman, bima wasallahu bi nafsah, dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, ya, awasufahu bi rasuluh, atau sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, kita wajib beriman. Ya. Unazzihu rabbahu, dan kemudian mensucikan Allah azza wa jalla min an tusbiha, dari menyerupakan sifatahu, sifatnya, sifat Allah, sifatul khalqi, dengan sifat makhluknya. Jadi kita wajib mensucikan, membebaskan diri kita semua dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya. Sekira jelas, ya. Kita terus saja. Faman taqaddama baina yadayhi wa rasulihi wa tajarra'a 'ala Allahi fanaf'anhu ma asbadahu li nafsihi min as-sifatil 'azimah wa ma wasafa bihi rasuluhu Rasulullah sallam wa qala hadha alladhi wasafta bi nafsika wa wasafaka bi rasulika la yaliqu bika wa fi min al-naqsi kada wa kada falaw'idhuhu wa ulihi wa ati bi badlihi min tilqa'i nafsi kama qala baduhum wa kullu nasin awhama atashbiha. Salah rakaat insyaallah itu ya. Wa kullu nafsin awhama atashbiha, yaknya tidak diharakati. Awilhu awfawid warim tanziha. Kemudian seterusnya, faman taqaddama bi'idhnillah, barang siapa yang mendahului Allah dan Rasulnya, wa tajarra'a 'ala Allah dan berani ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa naf'alu, maka kemudian dia berani menafikan dari Allah, ma'asbatahu di nafsi, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, minasifatil azimah, dari sifat-sifat yang agung, wa ma wasalahu bi rasuluh, atau apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Seulang, maka barang siapa yang berani mendahului Allah dan Rasulnya, ya, kemudian berani-berani dia kemudian menafikan sifat-sifat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah dari sifat-sifat yang aku. Waqala, dan kemudian dia berani mengatakan kepada seorang, ini pakai gambaran, hadzal ladzi wasafta bihi nafsaka, wa wasafaka bi rasuluka, wa wasafaka ya, hadzal ladzi wasafta bi nafsuka, ini yang telah dirimu sifatkan kepada Allah, wa wasafaka bi rasuluk, dan yang telah disifatkan Rasulnya kepada Allah, itulah yang itu dia, tidak patut bagimu, ya, tidak patut bagimu. Ini maksudnya memberikan gambaran contoh kalimat dari orang yang lancang kepada Allah, ya, berani menilai Allah dan Rasulnya, berani menyatakan, contohnya kepada orang yang berkata, ini ya, sifat-sifat yang engkau tetapkan untuk Allah, atau sifat-sifat yang telah ditetapkan Rasulmu kepada Allah, itu yalalah yang aku biar, tidak patut bagimu, tidak pas, tidak sesuai. Wahyu menanaksi, kata-kata di dalamnya ada kekurangan ini dan itu. Fa'ana wawiru, maka saya menakwilnya. Wawlihi wa'ati, dan aku kemudian mengosongkan maknanya. Wa'ati bibadu, dan saya mendatangkan penggantinya. Mintilku nafsi, yang itu dari diriku sendiri. Ya. Kama qala badum, seperti ia sebagian mereka mengatakan dalam syair. Wa kullu nasin awhama tashbiha, setiap nas dalil yang menimbulkan tashbih atau yang mengesankan tashbih, ya, awilhu, maka ta'wilah. Afawwid warim tashbiha, atau rubahlah maknanya. Warum, atau biarkan, tidak diberikan arti. Ya, tanzia, karena apa? Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana Pak? Kayaknya enggak paham kalau cuma diterjemahkan. Jadi ini Syekh Dr. Fauzan memberikan gambaran kepada orang yang lancang, menyatakan kepada orang yang berpaham salaf, ya, bahwa sifat-sifat yang kamu tetapkan untuk Allah, sifat-sifat yang Rasulullah tetapkan untuk Allah, itu tidak pas, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Ini katanya. Tidak patut untuk Allah SWT. Di sana banyak kekurangan, begini dan begitu. Nah, karena orang ini tadi kemudian menyatakan, maka saya takwil, atau saya kosongkan maknanya, dan saya ganti dengan arti yang lain. Ya, yaitu dari diri saya. Seperti seorang penyair, maksudnya mereka berkata dalam suatu syair, bait syairnya, orang yang lancang, wa kullu nasin, setiap nas, setiap dalil Quran atau hadis, awhama tashbiha, yang mengesankan tashbih. Ya. Jadi kalau ada dalil yang terkesan itu tashbih, maka awilhu, ta'wil saja. Contohnya apa? Yadullah, tangan Allah. Nah, ini kan terkesan tasbih, takwil saja kalimat yad, Ta'wil. Ta'wil. Al-fawwid atau fawwid atau limpahkan serahkan mana itu kepada Allah. Al-rum atau biarkan. Enggak usah kita artikan. Apa maksudnya tanziha? Sebab untuk mensucikan Allah SWT. Ini anggapan mereka. Tidak ada mereka yang seperti itu. Kalau ada sifat-sifat Allah yang ada dalam dalil yang mengesankan tasbih, imma ta'wil, ya, atau fawwid. Apa fawwid pak kemarin dulu? Maknanya kita serahkan kepada Allah SWT. Atau biarkan. Enggak usah apa namanya ditetapkan. Biarkan, enggak usah ditetapkan. Itu sama dengan ta'til. Maksudnya apa? Tanziha, untuk mensucikan Allah Azza. Ini anggapan mereka. Anggapan mereka. Diketahui? Rabi'ah. Fala arji ila kitabika, kata orang ini yang sombong, maka saya tidak akan merujuk kepada kitabmu. Walaila sunnati nabika, dan tidak akan kembali kepada sunnah nabimu. Fidalik dalam perkara ini. Lianna fiha, karena di dalamnya ma yuhi mutasybih, akan mengesankan tasbih, akan menyebabkan tasbih. Wa inna ma arji ila qawaidil mutakallimin, tidak lain saya hanya kembali kepada kaidah-kaidah dari kaum mutakallimin ahlul kalam. Nah ini orang yang terlancang. Aqwa aqwamil jami'ah, atau kembali kepada pernyataan-pernyataan kaum jahmiyah. Wal mutazilah kaum mutazilah, wal asyariyah kaum asyariyah, wal maturidiyah kaum maturidiyah. Nah ini contoh yang disampaikan oleh Dr. Fauzan. Kata beliau Syekh Fauzan, fal yakunu ya ibadallah hadza mu'minan, maka apakah wahai Allah orang seperti ini dia mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada sunnah rasulnya. Apakah orang seperti ini termasuk takzim kepada Allah? Maha suci engkau ya Allah. Hada buhtan wadim. Ini adalah kedustaan yang besar. Nah, ini komentar dari Syekh Dr. Fauzan terhadap orang yang sombong tadi. Tapi di sini perlu banyak penjelasan. Ada sebutan, saya akan kembali kepada ucapannya, kaidah-kaidahnya kaum mutakallimin. Ya, atau ucapan kaum jahmiyah, atau ucapan mutazilah, atau syariah, atau yang lain. Nah, ini kayaknya perlu ada tambahan keterangan sedikit. Ya, tapi waktu sudah isya. Jadi kita belum atau kita perlu mengulang pada pertemuan yang datang insyaallah terkait dengan pernyataan orang yang sombong tadi. Oh, ini adalah kesombongan dan kesesatan yang besar. Jadi kembali kepada pokok masalah yang ketiga ialah bahwa ahlu sunnah as-salaf salih mereka menetapkan sifat-sifat Allah dengan menetapkan berdasar kitab wa sunnah tanpa tamsil, tanpa tasybih. Ini pak yang dipegang, tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya, tapi menetapkan berdasar yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam kitab dan sunnah. Itu saja. Ya. Kembali pada kaidah yang dulu. Sama. Ya. Jadi, kaidahnya bahwa kaum salaf, mereka menetapkan sifat-sifat Allah dengan menetapkannya tanpa tamsil, tanpa tasbih. Ya. Ini yang dipegang. Karena maka mereka tidaklah menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya siapapun. Dari malaikat sampai dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Adapun terkait dengan ucapan-ucapan orang-orang yang memang berpaham sesat. Ini kadang-kadang memang menjadi syubhat. Syubhat. Kalau kita tidak tahu manhaj salaf bagaimana dalam perkara ini. Karena kita perlu menambahkan sedikit tambahan keterangan terkait dengan kesesatan-kesesatan dari sebagian kaum, apa mungkin Jahmiyah, mungkin Mu'tazilah atau yang lainnya. Sementara itu yang kita sampaikan bahwa dalam perkara asma sifat kita betul-betul harus betul-betul cermat, dan kita kemudian berusaha untuk menggali bagaimana manhaj al-sunnah wal-jamaah terkait dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.